Mitra Bisnis Kompas menulis, korupsi terjadi di semua lini, tidak hanya di yudikatif tetapi juga di legislatif dan eksekutif. Pemerintah sepertinya belum berhasil mengatasi masalah ini yang sepertinya mulai mengakar. Di sisi lain, bila ketiga lembaga tersebut juga sudah terjangkit korupsi, maka Indonesia dapat mengarah menjadi negara kleptokrasi, yakni negara yang diperintah oleh para pencuri. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan mantan Ketua Umum Apersi Fuad Zakaria. Pak Fuad, apa komentar Anda? Ya, sebetulnya saya melihat nih, yang saya lihat kasat mata ya, kalaupun memang mereka semua memang sudah mereformasi, memang itu kan gak mungkin artinya benang kusut atau katakanlah yang barangkali kalau boleh kita sebutkan sudah membudaya, lalu seketika bisa berubah. Rasanya memang gak mungkin. Tapi tanda-tanda keseriusan itu harusnya ada. Berarti belum ada tanda keseriusan ya Pak? Sampai hari ini ya kita lihat sekali ya bahwa yang menyangkut internal gak mau dia buka kan. Masih ditutup-tutupi dengan wah ini hanya pelanggaran etika lah, pelanggaran disiplin lah, segala macam. Itu sudah jelas-jelas. Kenyataannya seperti itu. Jadi hukum dibawa di luar ranah hukum, lalu dibuat musyawarah seperti itu aja. Nah ini yang saya menganggap keseriusan pemerintah menurut saya sih kurang serius atau memang strategi dia ya seperti itu karena dia yang memerintah ya. Apa yang semestinya segera dilakukan agar tidak menjadi negara kleptokrasi? Pemerintah harus segera sebetulnya membuat suatu terobosan. Kalau enggak kan ini kalau masyarakat enggak percaya nanti masyarakat yang mengeksekusi semuanya repot kan. Dapat diberikan contohnya terobosan yang dimaksud? Yang pertama berubah aturan. Lalu yang ada sekarang tertangkap ini masih sisa lama ditindak. Lalu dievaluasi ke depan mana yang kurang sempurna disempurnakan dengan terbuka lah biar masyarakat lihat kan dengan DPR dikaji lagi apa kurang sempurnakan aturan itu. Lalu dalam pelaksanaan pengawasan diperketat. Nah, mesti tiga hal itu dilakukan. Yang sekarang ditindak, dia terbuka wise. Lalu yang ke depan juga terbuka untuk diberi masukan untuk merubah regulasi yang ada. Ya, lalu setelah masuk pengawasan. Nah, kalau itu juga diumumkan, dibuka, semua beres. Demikian Fuad Zakaria, saya Dinda Natasha.